Ade. Siapa kakak? Main HP terus ngana. Siapa sukwa? Aduh, korban sosial media. Korban sosial media. Korban sosial media. Korban sosial media. Social media.